berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya, berjuta wanita cantik, cuma lelaku cinta. Bagai abang merayu, hatiku atapnya tinggi, kuat dari bangun, cuma kamu ku pilih, dan yang selalu ku atapnya tinggi, terbuat dari batu, cuma lelaku pilih, dan yang selalu terima kasih, Lola.